Cumi-cumi dan juga ada sinar baru, juga ada simpatik. Mas Andi mau nyanyiin satu tembang duet tergresnya Adela. Dan bukan sendirian tentunya, untuk artis gantengnya Indonesia. Ditemenin bareng artis tercantiknya Indonesia. AMC, Basecamp yang sudah datang, terima kasih. Dulur-dulurku dari Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Juga MC Lembayung Bening beserta teman-teman semuanya dari Lamongan yang sudah hadir. Govan! Kita goyang kembali Andi KDI bersama Arlita Putri Adela. Govan, Govan, Govan Bojonegoro. Govan Bojonegoro. Setelah ku coba meminta kasihmu, biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya, lerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, lerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Cinta. menyangka. Itulah alasanmu, ku inginlah sayang. Biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua Cilo, SAC dan dari Madura juga ya, top. Terima kasih.